ورحمة الله وبركاته. يا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Telah selesai pembahasan taklif dan juga sebelumnya amar dan nahi. Itu pembahasan yang juga penting dalam usul al-fiqh. Amar kita telah mengetahui bentuk-bentuknya, pengertiannya, contohnya dan juga apa yang ditunjukkan oleh amar dari hal yang wajib atau hal yang sunnah, bahkan hal yang mubah dan bahkan sekadar ancaman. Ada juga nahi, kita telah mengetahui pengertian darinya, kemudian contohnya, dan juga menunjukkan hal apa nahi itu, apakah dia menunjukkan larangan atau keharaman, atau dia menunjukkan sesuatu yang dibenci atau makruh, atau sekadar irsyad, yaitu bimbingan atau petunjuk. Dan ada kaidah dalam nahi, yaitu sesuatu yang diharamkan. Dan kaidah tersebut telah kita pelajari alhamdulillah kemarin. Dan itu adalah hal yang wajib bagi kita untuk benar-benar memperhatikannya dengan klasifikasi yang telah kita tentukan tadi, atau kita tulis dan kita pelajari. Itu sangat layak untuk dihafalkan benar-benar dan dijadikan sebuah map di pikiran kita dalam sekarang atau untuk seterusnya. Kemudian untuk taklif, sasaran taklif atau mukallaf, kita mengenal akil dan juga baligh. Juga kaedah-kaedah yang berkaitan dengan taklif, kaedah-kaedah tersebut juga adalah kaedah yang penting. Dan juga penghalang taklif yang tiga, yaitu tidak tahu, lupa ataupun terpaksa. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki satu bab yang sangat agung dalam usul al-fiqh, dan bab yang diantara bab yang paling vital dalam usul al-fiqh. Karena dalam usul al-fiqh itu babnya banyak sekali. Ada bab yang sangat penting atau terpenting untuk dipelajari. Ada juga bab yang bahkan ada juga bagian atau pembahasan dalam usul al-fiqh yang tidak harus dipelajari. Dan bahkan ada pembahasan dalam usul al-fiqh yang justru tidak layak dipelajari. Ya, ketika usul al-fiqh telah dirasuki oleh ahli kalam, maka banyak pembahasan-pembahasan kalami, yaitu pembahasan-pembahasan yang sebenarnya berputar-putar pada istilah bahasa, kemudian akhirnya berkaitan pada usuluddin, pada akidah. Akhwat, jangan bicara sendiri, akhwat jangan bicara, jangan berdiskusi. Dan sekarang kita masuk ke dalam satu bab yang sangat penting dan vital, asasi dalam usul al-fiqh. Dan bab ini berkaitan dengan isim. Ya, kita waktu itu sudah tahu kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, dan harf. Dan keseluruhannya itu memiliki vitalitas tersendiri. Isim memiliki bab-bab dalam usul al-fiqh seperti umum, dan juga seperti am, dan juga khos, dan juga mutlak, dan juga muqayyad, dan juga mujmal, dan juga mubayyan. Semua masuk ke dalam pembahasan isim sebenarnya. Bagaimana kita menafsirkan isim? Dalam Al-Quran tiap ayat atau hampir tiap ayat ya ada isimnya. Seperti kul huwallahu ahad misalnya. Kul ini fi'il, jelas fi'il amr. Nah itu ada hukumnya dalam usul fikih. Pembahasannya ada fi'il amr. Amr kemarin kita tahu. Bentuk-bentuk amr apa yang pertama? Fi'ilul amr. Ya kan? Dan fi'ilul amr itu bisa menunjukkan wajib atau sunnah. Atau bahkan mubah, bahkan ancaman. Nah, qul huwa. Huwa di sini dia sebagai isim. Nah, dalam usul al-fiqh, huwa pun ada wazan untuk menghukuminya. Ada neraca untuk menghukuminya sebagai apa huwa ini. Apakah dia sebagai ma'rifah atau nakirah? Ini juga kembali ke bahasa. Dan juga apakah huwa di sini adalah umum atau khusus? Itu ada pembahasan dalam usul fikih. Qul huwa Allahu. Allah di sini juga pembahasan dalam usul fikih juga bisa. Ya Allah ini maksud kita masyhur, itu isim alam, dan isim alam berarti dia ma'rifah. Kemudian qul huwa Allahu ahad. Ahad di sini juga dalam timbangan usul fikih ada. Taib. Untuk judul sebenarnya lebih tepat disebut judulnya am bukan umum. Walaupun ana tulis di sini umum. Kalau dalam kitabnya itu umum atau am dalam kurung umum kalau enggak salah. Dalam kitabnya halaman 53. Lebih tepatnya am. Karena am itu adalah sifat umum. Adapun umum itu adalah keumuman dalam bahasa Arab. Taib, am atau umum. Dalam umum itu ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian. Tentang pengertian. Pembahasan kedua tentang bentuk-bentuk umum. Nah, pembahasan inilah yang akan membuatnya begitu insyaallah akan rumit mudah-mudahan ya. Akan rumit. Makanya di sini ana beri tanbih dan ana beri tanbih yaitu supaya perhatian bahwasanya kita akan menghadapi satu permasalahan atau satu bab yang akan menjadi rumit, ya, complicated. Nah, di sini berarti memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan sebelumnya. Jadi tensinya kita udah lebih hot daripada sebelumnya. Jadi hati-hati jika asas-asasnya hilang, maka bisa kita tidak mengerti sama sekali. Apalagi yang tidak pernah mengikuti kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, ini bisa lebih berat lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan perjalanan ini, insya Allah Taala. Tapi pengertian dari am, dari segi bahasa atau istilah. Dari segi bahasa, am artinya yang mencakup atau menyeluruh. Fahami itu. Mencakup atau menyeluruh berarti syamil. Am itu asyamil. Al-am asyamil. Ya. Makanya ada maktabah syamilah, berarti perpustakaan yang menyeluruh, mencakup. Oke. Syamil. Al-Islam din asyumul. Islam adalah agama yang mencakup. Maksudnya mencakup seluruh segi kehidupan. Nah, umum itu adalah yang mencakup. Kita fahami di sini. Mencakup berarti menyeluruh, berarti merangkul semua anggotanya. Itu harus di benar-benar dipatrikan di pikirannya. Jadi umum nanti ada perbedaan antara umum dengan mutlak. Jadi dari awal basicnya kita harus tahu secara bahasa umum itu merangkul menyeluruh. Umum. Ya, syamil, mencakup. Nah, sekarang dari segi istilah ya dalam usul al-fiqh, umum atau lafaz am, lafaz yang umum adalah lafaz yang mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Di sini ada dua poin yang akan kita bahas, mencakup seluruh anggota itu pertama, dan kedua tanpa ada batasan. Dua nih, dua rukun untuk mengenal suatu lafal menjadi umum, dia itu mencakup seluruh anggota dalam makna lafal tersebut dan tidak ada batasan tertentu dari segi kuantitas. Mencakup seluruh anggotanya, keluar darinya yang hanya satu. Misalnya saya membeli sebuah buku. Emang sebuah buku benar? Atau enaknya gimana? Sebuah buku benar. Dalam Indonesia gimana? Oh, saya udah lama enggak belajar bahasa Indonesia. Hah? Apa ini? Ah, itu kita sebut seonggok lagi. Sebuah buku. Emang dia berbuah apa? Taib. Saya membeli sebuah buku. Ini umum atau mutlak? Ayo, silakan. Yang bilang umum, ada yang bilang umum? Antum berani bilang umum? Masya Allah. Ada yang berani bilang mutlak? Antum bilang mutlak. Baik, mari kita diskusikan berarti. lafal umum adalah lafal yang mencakup seluruh anggota tanpa ada batasan. Saya membeli sebuah buku. Apakah berarti seluruh anggota buku saya membelinya? Enggak. Ya kan? Dan juga tanpa ada batasan kalau umum itu. Sekarang saya membatasinya enggak dengan satu buku. Dibatasi dengan satu buku. Berarti ini mutlak atau umum? Mutlak. Ya. Oke. Sekarang misalnya membayar fidyah misalnya atau jangan yang lain yang kehidupan sehari-hari saja. Ibu menyuruh saya membeli seekor kambing. Mutlak atau umum? Mutlak. Kenapa? Karena dia tidak menyeluruh pada setiap jenis kambing. Enggak semua kambing ya akan kita beli, melainkan seekor. Makanya terbatasi dengan adanya kuantitasnya. Ya. Paham di sini berarti. Namun keduanya, umum dan mutlak, itu masing-masing memiliki karakteristik keumuman, benar. Ya benar. Kalau misalnya umum atau am, karakteristik umumnya itu umum syumuli namanya, yaitu keumuman yang mencakup. Tapi kalau misalnya karakteristik keumuman dalam lafal yang mutlak itu umum badali. Artinya apa? Keumuman yang dapat tergantikan jika telah mendapatkannya. Bagian itu dapat tergantikan atau terwakilkan dengannya. Seperti ibu menyuruh saya membeli seekor kambing, mutlak kan? Seekor kambing, dia umum syumuli, mencakup seluruh jenis kambing, atau dia umum badali, yaitu mencakup namun dia bisa terwakilkan jika saya petik satu yang umum badali. Nah ini yang mutlak. Itu mutlak. Jadi mutlak dan umum, dan mutlak dan am itu memang dua-duanya memiliki karakteristik keumuman, benar. Karena yang namanya mutlak itu telanjang dari sifat-sifat, terlepas dari sifat-sifat, bebas dari sifat-sifat, ya kan? Maka disebut mutlak. Misalnya hitam mutlak misalnya, imut, nah. Kenapa disebut hitam mutlak? Karena terbebas dari sifat-sifat lain selain sifat hitam. Maksudnya enggak ada lagi sifat lain, udah. Seperti juga seekor kambing. Ya, sifatnya kambing udah. Enggak ada lagi sifatnya. Nah, kalau misalnya Anda katakan ibu menyuruh saya membeli seekor kambing yang bermata jering. Nah, di sini mutlak atau umum? Nah, khusus? Enggak juga. Saya kan milih mutlak atau umum. Kalau misalnya ada satu dan dua, jangan pilih tiga. Mutlak atau umum? Hah? Salah. Muqayyad. Ya. Ini muqayyad namanya. Kenapa muqayyad? Awalnya mutlak, benar, seekor kambing. Namun diteruskan, yang bermata jering. Yang bermata jering sifat bukan? Sifat. Dan sifat ini adalah kaitan, pengait terhadap sesuatu yang tadinya mutlak bebas dikaitkan, berarti nggak bebas lagi dia, dikaitkan dengan satu sifat sehingga tidak bebas menjadi seekor kambing yang bermata jereng, maka menjadi muqayyad gitu. Nah, oke, jadi mutlak itu bebas. Misalnya pukullah seseorang di majelis ini, mutlak, ya kan? Seseorang berarti satu orang ya, mutlak. Tapi kalau misalnya Anda bilang, pukullah orang-orang di majelis ini, umum. Ya enggak? Enggak terbatas dia kan? Dan juga mencakup seluruh orang berarti. Dari contoh paham insya Allah, lafal yang mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Mencakup seluruh anggotanya, keluar darinya yang hanya satu. Kalau misalnya ibu menyuruh saya membeli baju, atau ibu menyuruh saya membeli kambing. Nah, di sini kan lafal kambing ini bisa diartikan umum, bisa juga diartikan mutlak. Kalau misalnya dimaksudkan seekor kambing, berarti mutlak. Kalau dimaksudkan kambing, oh berarti ini umum. Maksudnya berarti kambing apapun. Bukan tertentu dengan, terbatas dengan jumlah, terserah mau berapa jumlahnya. Yang penting keumuman kambing. Kemudian tanpa batasan keluar darinya yang terbatas. Dan yang terbatas di sini maksudnya adalah secara kuantitas, terbatas secara kuantitas. Kalau misalnya nomor pertama, poin pertama mencakup seluruh anggotanya, keluar darinya yang hanya satu, berarti enggak mencakup seluruh anggota karena satu, seperti mutlak. Mutlak itu disuruhnya satu. Nah, dia berarti terbatas dengan pembatasan. Di sini Syekh Utsaimin berkata yang mencakup seluruh anggotanya, halaman 53, berarti tidak termasuk sesuatu yang hanya satu. Seperti contohnya nama diri, name tag. Nama misalnya. Rahmat misalnya. Rahmat. Oh, dua-dua nih. Nama orang. Baik Rahmat atau Rahma atau Rahimah atau bagaimana, itu semua nama orang. Ini umum atau khusus? Khusus. Khusus ini. Karena enggak menyeluruh seluruh anggota Rahmat. Enggak. Kecuali kalau misalnya bilang pukullah badan Rahmat atau pukullah anggota tubuh Rahmat misalnya. Ini umum atau khusus? Ayo, pasang otaknya. Umum atau khusus? Umum, karena mencakup anggota tubuh lainnya. Ya apa aja anggota tubuh kan umum. Ya enggak? Kalau misalnya bilang pukullah tangan Rahmat, khusus. Karena tangan enggak beranggota apalagi anggota tangan? Jari mungkin ya. Nah, nama diri dan bentuk nakiroh dalam konteks isbat atau kalimat positif. Dalam bahasa Inggrisnya itu seperti afirmatif ya. Positive sentence. Tapi bentuk nakiroh. Nah, di sini awal pertama-tama kita wajib dulu sebelum berlanjut ke babak atau ke bagian berikutnya, wajib mengetahui apa itu ma'rifah, apa itu nakiroh. Nah, ini penting, vital sekali ini. Enggak tahu ma'rifah, enggak tahu nakiroh, enggak paham Al-Qur'an. Ya, enggak paham Al-Qur'an. Kecuali terjemahan mungkin. Enggak, tapi kalau misalnya baca aslinya enggak bakal paham. Ma'rifah nakiroh enggak paham, enggak mungkin paham Al-Qur'an nih. Ayat enggak mungkin paham ayat. Ya, kalau misalnya bilang ana paham kok ayat ini, ya itu berarti mungkin terjemahan dari awalnya. Nah, ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah, kita ingat waktu itu. Ingat isim. Ketika kita belajar tentang kalimat atau kata dalam bahasa Indonesianya terbagi menjadi atau menunjukkan tiga hal. Ada yang menunjukkan apa makna? Umum. Umum itu apa? Global atau general ya kan? Kemudian ada yang menunjukkan makna mutlak. Dia berarti kalau mutlak itu indefinite atau definite? Indefinite, tidak tertentu ya kan? Kemudian ada juga yang menunjukkan yang ketiga, bermakna khusus. Bermakna khusus itu bisa spesifik, bisa juga definite. Nah, sekarang ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah itu berarti yang definite dan nakiroh itu yang indefinite. Itu. Pertama pahami itu, kalau misalnya udah pernah belajar bahasa Inggris itu mudah memahaminya. Jadi al-ma'rifah itu seperti salah satu contohnya kalau dalam bahasa Inggris keberadaan the sebelum isim, sebelum noun atau sebelum kata sifat namun mensifati noun. The man, huh? Berarti the man apa? Al insan. Iya enggak? Kalau a man berarti insanun, ya gitu. Berarti enggak? Di sini berarti menunjukkan a atau an. Menunjukkan apa? Mutlak atau umum? Mutlak. Nah, kita belajar bahasa Inggris sekarang dengan usul fikih. Misalnya, I have a dream misalnya. Saya mempunyai seekor mimpi. Anu bingung untuk mengukur ini seekor, sebuah, seonggok atau gimana? Sebuah mimpi enggak berbuah. Aku mempunyai seonggok mimpi. Mimpi di sini mutlak atau umum? Mutlak kan, a dream. Kemudian Kalau misalnya dengan the, misalnya ini Rahmat ya kan, I shoot the man, saya menembak pria itu. The di sini the man, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ya, ahsan. Dari sisi itu kita pahami pertama. Kemudian dari sisi kedua, pernah mendengar amar ma'ruf nahi munkar ya kan? Nah ma'ruf apa? Munkar apa? Ma'ruf asalnya apa? Ma'rifah. Nah, munkar asalnya apa? Nakirah. Nah sekarang ma'ruf itu artinya apa? Apa yang dikenal oleh syariat sebagai perkara yang baik. Munkar ada apa yang diingkari oleh syariat karena bukan perkara yang baik. Nah sekarang ma'ruf itu berarti dikenal. Munkar berarti majhul, tidak dikenal. Ma'rifah berarti sesuatu yang dikenal. Nakirah berarti sesuatu yang tidak dikenal karena bebas dari pensifatan. Baik, ma'rifah berarti sesuatu yang dikenal. Kalau misalnya nakirah, tidak dikenal, mudah diingkari. Sekarang ma'rifah, di antara bentuk ma'rifah seperti apa? Biar kita tahu. Ini penting sekali. Ma'rifah itu apa aja sih? Karena ini akan berpengaruh pada nantinya. Kalau misalnya bab yang ma'rifah ini kita benar-benar punya problem dengannya, maka pasti berproblem dalam bab umum, khusus, mutlak, muqayyad. Di antara ma'rifah adalah dhamir. Dhamir itu dalam bahasa Inggris namanya pronoun. Ahsan, antum catat. Kalau misalnya nanti lupa, bisa menjadi musibah untuk kedepannya. Ma'rifah, contoh pertamanya adalah dhamir, yaitu pronoun, kata ganti. Contohnya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antum, antum, dan seterusnya dalam sorof. Bisa juga dhamir yang lainnya seperti iyahu, yahuma, yahum, yaha, yahuma, yahunna, iyaka, iyakumma, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Iyaka di sini apa? Dhamir bukan? Dhamir. Berarti dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Misalnya qul huwallahu ahad. Huwa di sini dhamir, pronoun, kata ganti. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Berarti kita sekarang tahu ma'rifah itu apa aja, salah satunya ya. Nah, taib, itu yang pertama. Kata ganti. Kedua, isim alam. Isim alam adalah proper name. Isim alam itu seperti nama kota, nama desa, nama negara, nama orang, nama provinsi, nama kabupaten. Ya, isim alam. Contohnya seperti itu. Nah, lihat. Qul huwallahu ahad. Kita tahu qul fil amr, sudah belajar sebelumnya alhamdulillah. Berarti menunjukkan perintah. Perintah asalnya menunjukkan wajib atau sunnah? Wajib, ahsan. Huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, kenapa? Karena dia pronoun, kata ganti, dhamir. Allah. Nah, Allah di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, kenapa? Isim alam, ahsan. Alhamdulillah. Kemudian selain itu adalah ismul isyarah, kata petunjuk, tunjuk ya. Dalam bahasa Inggrisnya seperti this, these, that, those. Bahasa Arabnya gimana? Hadha, hadhihi, dhalika, dhalikum, dan seterusnya. Itu semua adalah isim. Dan dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika di sini ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Isim al-isyara. Alhamdulillah. Praktekan di Al-Quran setelah ini ya. Kemudian isim al-mausul. Al-isim al-mausul, kata sambung. Dan kadang ya, kalau yang mungkin belum belajar start from the beginning nahwu atau ajrumiyah atau dan alfiyah dan sebagainya, itu mungkin al-ism al-mausul itu bisa confusing, membingungkan. Karena kadang ma mim alif itu adalah isim mausul kadang-kadang. Tapi bisa juga kadang-kadang menjadi isim istifham, pertanyaan. Dan kadang-kadang bisa menjadi apa menjadi ini ya? Bisa menjadi isim syarat, bisa menjadi adat syarat, bisa. Nah, ma di sini bisa menjadi isim mausul. Misalnya coba apa? La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Ma di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Di sini kita enggak berbicara tentang umum atau khusus, enggak. Kita berbicara tentang ma'rifah atau nakirah dulu. Ya, itu ma. Selain isim mausul itu, apa lagi yang tahu? Siapa? Faddal. Alladhi atau alladhina atau alladhani atau allati atau allatani atau allai dan seterusnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladhi tilka ayatul gimana? Salah saya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina di sini al isim al mausul nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ya. Juga allati. Kemudian di antara bentuk ma'rifah dalam isim adalah yang telah diawali dengan alif lam. Wah, itu ma'rifah itu. Entah dia umum atau khusus itu nanti. Karena ada yang diawali dengan alif lam, ada yang kita katakan umum, ada juga yang kita katakan khusus. Tergantung konteksnya nanti. Tergantung jenis katanya juga. Tolong bisa dinyalain karena ini seperti agak gelap. Yang akhwat tolong dinyalain belakang. Minta tolong ya. Biar fresh. Atau memang karena enggak pakai kacamata kali ya, jadi ngelihat gelap. Iya. Al-mu'aruf bial, yaitu yang diawali dengan alif lam. Ini maksudnya bukan alif lam mim ya. Bukan alif lam mim. Alif lam mim. Oh, ma'rifah dia. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Enggak. Alif lam mim ro. Enggak. Bukan itu. Di sini isim yang memang isim zahir dan dia diawali dengan alif lam. Dzalika Alkitab. Alkitab dengan alif lam. Ma'rifah bukan ma'rifah dia. Juga sebenarnya Allah, bagi yang menganggap bahwasannya Allah memiliki derivasi kata, yaitu asal kata dari kata ilah. Yang menganggap itu berarti al di sini alif lam ta'rif. Oke. Kemudian contoh lagi yang lain selain itu apa? Qul huwallahu ahad. Allah tadi sudah. Allahu As-samad. Al ma'rifah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Dia isim, tapi tidak ada alif lam di sini dan tidak ada tanda-tanda ma'rifahnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ada alif lam enggak di situ? Ada alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif lam di sana? Ada alif lam, berarti ada ma'rifah di sana. Iya. Di sini misalnya ada orang namanya Hasan Al-Jaizi misalnya. Nakirah munkar ya. Kemudian ada juga yang al-mudhaf ila wahidin mimma dzakarna, yaitu yang teridhofahkan, yang ternisbatkan kepada salah satu dari hal-hal tadi yang tidak kita sebutkan. Yang pertama kan tadi apa? Yang pertama pronoun, domir. Contoh domir huwa misalnya. Coba sebutkan satu isim yang kemudian dinisbatkan kepada huwa dalam Al-Quran atau hadis, atau antum ngarang sendiri gak apa-apa. Hah? Gimana? Ismuhu. Ismuhu. Iya, taib. Ismuhu, dosanya. Iya benar. Ismuhuma bisa. Iya, karena ism itu di sini isim. Ya. Kemudian ditemukan dengan pronoun. Seperti misalnya anggap ini seperti possessive pronoun, ya. Kata kerja, kata ganti kepemilikan. Ya. Berarti dosanya. Di sini ma'rifah. Contoh lain yang misalnya lebih mudah, apa? Nah. Isim kemudian dipertemukan dengan kata ganti. Ya, silakan, silakan. Baik itu anta, ka, atau kum. Tapi sebelumnya isim, bukan fi'il. Bukan idza ja'akum atau gimana, enggak. Itu fi'il, isim. Baina yadaik. Ahsan. Yadai dua tangan. Ya, ka di sini kamu. Dua tangan di sini isim kan? Ternisbatkan kepada engkau. Berarti ma'rifah. Karena ternisbatkan kepada ma'rifah. Jadi suatu isim yang dinisbatkan kepada isim ma'rifah, maka isim ini menjadi tertular, menjadi ma'rifah. Gitu. Yadaik, baina yadaik itu artinya di depanmu, ya. Artinya in front of you. Makanya kalimat atau kitab namanya Al-Arabiyah baina yadaik, arti yang lebih tepat adalah Arabic in front of you. Baina yadaik, ya di depanmu tentu saja. Yadaik, di antara dua tangan kamu. Masa baina yadaik artinya di belakang kamu? Atau kayak gini? Itu artinya. Coba yang lain ada lagi? Bai buyutikum, buyutikum. Buyutikum artinya apa di sini? Bukan nenek, bukan. Buyutikum artinya rumah-rumah. Rumah-rumah kalian. Nah, berarti buyutikum di sini ya menjadi ma'rifah. Nah, sekarang ini masuk ke dalam yang kategori ke-6, namun kembali kepada kategori pertama tadi. Sekarang kategori ke-6 yang dinisbatkan, isim yang dinisbatkan kepada isim alam. Gampang banget. Rasulullah, sent, Rasulullah. Apalagi? Jundullah. Iya, selain Allah isim alamnya. Ntar semuanya bisa semua kitabullah, kalamullah, naqatullah dan seterusnya. Hizbus syaitan. Taib syaitan di sini kalau misalnya adalah nama isim alam, enggak masalah. Hizbu iblis misalnya enggak masalah. Siapa lagi misalnya? Apalagi? Kitabur Rahmat misalnya. Kitabnya Rahmat. Rahmat jadi superstar hari ini. Contoh lagi? Ada lagi? Maqamu Ibrahim. Maqam di sini bukan kuburan maksudnya, ya, bukan kuburan. Bukan kuburan. Baik, apalagi? Ada udah? Kemudian misalnya yang ternisbatkan, isim yang dinisbatkan kepada isim al-isyarah. Isim al-isyarah tadi apa? Dzalika. Bisa enggak dinisbatkan kepada isim isyarah? Misalnya enggak. Dzalikal kitabu enggak, bukan itu. Andai misalnya bisa diisi diin ke isim isyarah. Kitabu dzalikar rajul, bisa kitabnya orang itu. Tapi sebenarnya ini dinisbatkan kepada rajulnya sebenarnya. Iya. Baik, kemudian ke isim mausul. Apa isim mausul tadi? Alladzina, allati, ma, ya. Apa contohnya? Ya? Asma'ul ladina. Apa? Maksudnya apa itu? Asma'ul samaitumuha antum wa aba'ukum anzal. Apa itu? Yang mana ini? Ayat apa? Atau antum bikin sendiri ini? Misalnya apa? Ayo, pikir. Anak sendiri memang belum menemukannya. Dan belum mencarinya. Siapa tahu antum sudah menemukannya sebelum ana. Siapa? Ayo. Alladzina atau allati dan sebelumnya isim. Dan isim tersebut ternisbatkan kepada alladzi dan allati. Atau untuk bikin sendiri sebenarnya. Asma'a. Asma'ul ladzina la ya'lamun. Nama-nama orang yang tidak mengetahui. Ya, asma' di sini dia sebagai mudhaf dinisbatkan kepada alladzina la ya'lamun. Sahih, ahsan. Bikin lagi. Siapa yang bikin lagi? Misalnya hadza kitabul ladzina yanamun. Ini adalah kitabnya orang-orang yang tidur. Alladzina sebelumnya adalah kitab. Taib. Kemudian yang dinisbatkan kepada isim yang dialiflamkan. Nah, ini banyak sekali ini. Satu isim dinisbatkan kepada isim yang dialiflamkan. Apa contohnya? Azabul qabr. Azabul qabr berarti dia ma'rifah. Apa lagi? Usulul fiqh. Usulul fiqh ahsan mustalah al-hadith. Aqidat tauhid, usulul tafsir, usulul hadith, asasul balaghah, nahjul balaghah. Banyak sekali gitu. Kebanyakan malah kalau kita sebutkan, tunggu sampai besok mungkin. Oke. Baik, kita sudah memahami ma'rifah. Tadi contohnya yang pertama ma'rifah adalah yang pertama ma'rifah adalah contohnya domir atau pronoun. Kedua apa? Ismul alam ya. Ketiga isim al isyarah. Keempat al isim al mausul. Kelima al mu'arraf bi alif lam, yaitu yang di alif lamkan awalnya dari isim. Kemudian yang terakhir yang dinisbatkan kepada salah satu dari empat atau lima hal yang sebelumnya tersebutkan. Itu wajib untuk diketahui. Nah, sekarang nakiroh berarti selain itu. Ini nakiroh itu pokoknya penting. Nakiroh itu tidak pasti tidak ada alif lamnya, itu udah pasti itu. Dan tidak ada alif lam dan dia bukan isim alam, tentu saja karena kadang orang isim alam tidak ada alif lamnya, seperti Ahmad, Muhammad, dia nggak ada alif lam namun dia isim alam dan dia ma'rifah. Kemudian dia isim alam, dia tidak ada alif lam, namun dia isim mausul atau dia isim isyarah. Zalika, zalika tidak ada alif lam. Ya. Nah, sekarang isim yang zahir yang biasa seperti kitabun. Nah, itu nakirah. Nah, nakirah ini bisa menjadi mutlak. Seperti dikatakan Syekh di sini, seperti nama diri itu isim alam. Isim alam itu bukanlah umum karena khusus, ya khusus dia. Dan bentuk nakirah dalam konteks itsbat atau kalimat positif. Halaman 53. Bentuk nakirah dalam konteks itsbat atau kalimat positif, menetapkan, statement, afirmatif. Gimana bentuk nakirah dalam konteks positif? Nih, di sini anda contohkan dua hal. Bentuk nakirah dalam konteks isbat dan bentuk nakirah dalam konteks lawannya isbat apa? Nafi. Isbat menetapkan, nafi meniadakan. Isbat itu positif, nafi itu negatif. Nah, sekarang kita membubuhkan satu lafal yang nakirah dan dia dalam bentuk positif. Contohnya ra'aitu kitaban atau ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan, saya melihat. Diartikan dari Indonesia sempat yang benar gimana? Saya melihat seorang laki-laki. Ya, itu kan. Kalau misalnya diartikan saya melihat laki-laki, itu kurang tepat. Iya enggak? Kurang tepat. Yang tepat saya melihat seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan. Ya. Nah, ra'aitu rajulan ini positif atau negatif? Positif. Sekarang aku melihat seorang laki-laki. Berarti yang dilihat satu orang atau keumuman laki-laki? Satu orang laki-laki. Berarti mutlak atau umum? Atau mutlak. Nah, makanya di sini keluar darinya bentuk nakirah dalam konteks isbat. Karena jika satu lafal isim yang nakirah dibubuhkan dalam satu kalimat positif, maka dia ditafsirkan sebagai mutlak, bukan umum, dan tidak mencakup jenisnya, bukan, tapi hanya untuk satu orang itu aja. Nah, sekarang bentuk nakirah dalam konteks positif, negatif, dalam konteks negatif. Nah, gimana nih? Bentuk nakirah dalam konteks negatif. Siapa yang bisa? Saya melihat seorang laki-laki. La rajula fi fiddari. Taib. La rajula fiddari. La artinya apa? Tiada. Di sini dia menafikan. Seperti yang sebelumnya Anda bilang. Ada nafiah, ada nahiyah. Ini menafikan ya kan? Kalau nahiyah itu biasanya untuk fi'il. Kalau yang nafiah biasanya untuk isim. Namun bisa juga yang nafiah untuk fi'il bisa. Nah, la rajula. Atau lebih ini aja lagi yang lain. La solata liman lam yaqra bi fatihal kitab. Soal yang kemarin ya. Atau la ikraha fid din. Atau mau yang lebih famous, la ilaha illallah. Ya enggak? Sekarang misalnya la ilaha. Ilah artinya apa? Sesembahan. Gimana kita menafsirkannya? Ayo. Kita menafsirkan pintu gerbang keislaman kita sendiri ini. Ya mungkin selama puluhan tahun belum kita pahami mungkin. Maksudnya belum pahami secara detail. La ilaha, la berarti tiada. Menafikan kan? Ilah di sini nakirah atau ma'rifah? Nakirah, taib. Sekarang nakirah ini, dia ini bermakna umum atau mutlak? Mana yang benar? Bermakna umum atau mutlak? Am. Am, ya. Lebih sahih berarti sebenarnya am, ya. Am. Atau umum, karena lebih sering umum kita ucapkan. Lebih masyhur di Indonesia. Bermakna am. Coba kalau misalnya kita tafsirkan ilah di sini bermakna mutlak. Kan mutlak berarti satu. Satu sembahan. Berarti tiada satu sembahan yang berhak disembah atau tiada satu sembahan kecuali Allah, itu tidak pas. Tapi kalau misalnya kita bilang tiada sesembahan, dan sesembahan ini semua sembahan. Dan itu la di sini kan dalam ilmu nahwu la an-nafiyah namanya, dan dia memiliki amal. Amalnya apa? Menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Nah, di sini la ilaha illa langsung istithna. Berarti di sini ada satu kata yang terhapus. Oke, dikatakan la ilaha haqqun illallah. Tiada ilah seluruhnya yang hak kecuali Allah. Nah, ilah di sini karena dia dalam konteks negatif, maka nakirahnya di sini menjadi umum, bukan mutlak. Oh, ini mungkin agak, makanya konsentrasi dikit nih, pikir-pikir. Saya enggak ada whiteboard, enggak ada saburo. Apa sih Indonesia papan tulis? Franji men. Iya. Yeah. Contohnya. Iya, yeah, contohnya adalah firman Allah di sini, ditulis ini. Allah Taala berfirman, "Fatahriru raqabah." Tahrir, pembebasan. Ya. Yeah. Enggak berkaitan dengan hizb tertentu ini. Tahrir, pembebasan. Rokobah. Nah, di sini rokobah ini seorang budak nih. Seorang budak. Ingat, rokobah di sini ada apa? Ada alif lam enggak? Enggak ada. Dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, tahrir di sini, lihat tahrir. Tahriru rokobah. Tahriru rokobah. Itu sebenarnya tahrir di sini masdar ya kan? Waktu itu kita percaya apa, belajar amar bukan? Salah satu bentuk amar gimana? Masdar, yang ternyata itu adalah perintah ya enggak? Maka diartikan di sini gimana? Maka wajib atasnya memerdekakan, membebaskan seorang budak. Baik, fatahriru raqabah ini positif atau negatif kalimatnya? Positif. Nah, kalau misalnya kalimatnya positif, kemudian ada satu isim yang nakirah, bukan ma'rifah, dan kalimatnya positif, berarti dia mutlak atau am. Ayo. Ayo. Gimana? Mutlak atau am? Kalimatnya positif, ya. Dan dia nakirah. Nakirah dalam kalimat positif. Tadi udah dipelajari, mutlak atau am? Mutlak, ahsan, mutlak. Mutlak ya. Mulai uring-uringan. Ahsan, bagus. Ana senang ini kayak gini. Makanya lihat terjemahannya. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Seorang umum atau mutlak? Mutlak. Nah, di sini harus dipahami benar-benar. Karena kenapa? Tidak mencakup seluruh anggota budak. Enggak semua budak yang harus dibahas, satu aja. Namun di sini mutlak tanpa takyid, berarti bukan muqayyad. Kalau misalnya kita tambahin misalnya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Mu'minahnya sifat, ya kan? Untuk raqabah. Berarti mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Muqayyad itu bab yang akan kita pelajari nanti-nanti insyaallah taala. Ini antum pusing-pusing gini enggak apa-apa, bagus itu. Tanda-tanda punya pikiran, alhamdulillah. Dan ini baru basic sekali. Benar, demi Allah ini basic sekali. Basic sekali ini. Ini hal yang salah satu hal yang tergampang dalam usul fiqh. Kemudian tanpa batasan, tidak mencakup sesuatu yang mencakup seluruh anggota yang disertai batasan, seperti nama-nama bilangan 100. Misalnya, aku membeli 100 buku. Umum atau bukan? Hah? Bukan, mutlak. Bukan umum. Karena kalau umum tidak boleh dibatasi dengan kuantitas tertentu. Ingat itu. Makanya qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Tuhan, Rabb-nya manusia. Nas di sini umum atau mutlak? Umum. Karena enggak terbatas apa? Semua manusia, semuanya tanpa kecuali, semuanya. Tidak ada bilangan manusia jumlahnya 1000 doang yang menjadi Rabb-nya Allah atau yang Allah adalah Rabb-nya mereka. Enggak, semuanya. Seperti nama-nama bilangan 100, 1000 dan sejenisnya. Misalnya Regi berencana menikahi 4 akhwat. Nah, di sini 4 di sini bilangan. Di sini enggak umum dia. Mutlak 4 akhwat. Di sini 4 akhwat tidak disifati apakah dia mukminah, muslimah atau apa, kita enggak tahu. Jamilah atau qabihah atau jinniyah misalnya, enggak tahu kita. Karena enggak ada takyid, enggak muqayyad, tapi mutlak. Tapi kalau misalnya Regi tazawwaja bimra'atin dengan seorang perempuan. Regi menikahi seorang perempuan. Mutlak atau umum? Mutlak. Mutlak, jangan umum. Kalau umum capek dia. Nah, ya. Kalau umum berarti semua jenis perempuan. Dan sebenarnya kalau di Indonesia Regi menikahi perempuan, di sini perempuan yang di sini dimaksud bukan mutlak, bukan umum, tapi jenis manusia. Ya. Kalau misalnya di Indonesia, bahasa Indonesianya gitu, bukan berarti Regi menikahi perempuan, semua perempuan dinikahi. Mana buat anak nantinya ya? Ya, kemudian bentuk-bentuk umum itu ada 7. Nah, kalau misalnya kita sudah memahami tadi ma'rifah dan nakirah, insyaallah kedepannya bisa lebih mendingan, walaupun mungkin masih ada nanti kepusingan sedikit insyaallah. Bentuk-bentuk umum itu ada 7 sebagaimana berikut ini, dan 7 itu di beberapanya ya masing-masing bercabang nantinya. Satu, sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum, yaitu Sesuatu di sini maksudnya lafal. Lafal yang dengan sendirinya menunjukkan keumuman. Itu akh yang misalnya belum dapat kitab ini, antum udah dapat di belakang, kalau misalnya masih ada ambil aja. Habis. Habis kitabnya. Alhamdulillah kalau habis, memang alhamdulillah kulihal ya. Bisa dibeli di toko terdekat kalau ada. Sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum, yaitu lafal tersebut memang menghikayatkan sesuatu yang umum. Contohnya kullu. Kullu. Iya. Nah, ini langsung tendensius ini. Kullu. Kemudian jami'. Ya. Kemudian kafah. Kemudian qatibah. Kemudian ammah. Ammah di sini maksudnya bukan tante, karena ammah artinya tante ada. Nah, contoh kullu misalnya, di sini ditulis inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan kulla kulla kulla syai'in. Baik, kulla syai'in. Kulla di sini sudah jelas. Kul itu adalah lafal umum, perkakas umum, bahkan perkakas yang paling kuat dalam keumuman. Kalau sudah ada kul itu berarti pasti umum dia, general untuk semuanya, kecuali jika ada yang mengkhususkannya. Namun dalam ayat ini tidak ada mengkhususkan, dan secara nalar ya tidak dikhususkan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai'in. Lihat syai' di sini. Syai' di sini dia kalau secara zahir apa? Nakirah. Namun udah enggak ada lagi ibrah di sini syai' nakirah atau ma'rifah lagi. Karena apa? Sebelumnya sudah ada perkakas kullu yang merupakan adat atau alat untuk menunjukkan keumuman. Sehingga enggak perlu lagi syai' di sini. Nakirah berarti ais enggak usah, udah ada kullu. Ya. Misalnya kullukum dhal illa idza tadaituhu. Hadis qudsi. Setiap dari kalian itu sesat. Ya. Kullukum dhalun. Ya. Kullu. Perkakas umum pertama. Kum di sini apa? Apa kum itu di sini? Apa? Berdirilah. Bukan. Pakai kaf di sini. Kalian ya, dhamir. Berarti dhamir menunjukkan apa? Ma'rifah. Sekarang sudah ada, tidak ada ibroh di ma'rifah atau enggak sekarang. Sekarang ibrohnya di umum sekarang. Setiap kalian, keumuman kalian itu sesat. Illa, kecuali. Nah, sekarang illa di sini artinya istithna, pengecualian, berarti takhsis. Illa manih tadaituhu, kecuali siapa yang aku siapa? Aku yang kecuali siapa yang aku beri hidayah. Nah, umum kemudian menjadi khusus, dan di balik khusus itu ada keumuman lagi. Iya enggak? Iya aja. Man, apa arti man? Nah, di sini. Siapa? Siapa itu bisa untuk bertanya, bisa untuk isim mausul, bisa nanti insyaallah kita bahas. Nah, dari kullu tuh. Contoh lain. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini udah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, jiwa dha'iq. Dha'iq tadinya ini rasa lidah mengecap. Setiap jiwa mengecap kematian. Kullu nafsin. Nafs di sini nakirah aslinya. Ya kan, enggak ada alif lam. Ya enggak usah, enggak ada ibrah itu. Iya. Kullu bid'atin, bid'ah di sini nakirah, enggak ada ibrahnya. Umum semua, general. Ya. Baik, selain itu jami'. Seluruh juga. Jami' artinya seluruh. Juga kafah. Kafah juga artinya seluruh, qatibah juga begitu, dan ammah. Juga semua bermakna umum. Ini semuanya adalah perkakas-perkakas umum. Kemudian yang kedua, isim syarat. Isim syarat. Contohnya adalah firman Allah. Baik, sekarang pengenalan untuk isim syarat. Kita mengenali isim syarat. Dimulai dengan ayat ini, man 'amila salihan fali nafsih. Man, barang siapa, ya, dengan ada barang siapa itu menunjukkan keumuman. Man 'amila, barang siapa, siapa aja, umum ini, untuk umum, enggak ada, bukan untuk khusus, umum, karena man pakainya global. Barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk diri sendiri. Maksudnya syarat di mana syaratnya sih? Hah? Kita memahami di sini bahasa Arab juga. Kalau misalnya yang udah pernah belajar bahasa Arab, paham dengan segera. Langsung paham. Man 'amila solihan fali nafsi. Barang siapa? Man di sini isim syaratnya. 'Amila di sini fi'il syaratnya. Kemudian jawabu syaratnya apa? Fali nafsi, li nafsi, maka baginya lah. Di sini ada takdir di sini untuk fiilnya. Nah, kenapa disebut syarat? Karena jika terjadi syarat, pasti akan ada akibat. Syarat itu seperti sebab, walaupun enggak mesti sama. Berapa ya? Ya, syarat untuk mendapatkan sesuatu maka harus berbuat seperti ini dan semacamnya. Contoh lain dari contoh-contoh isim syarat apa, siapa yang punya? Hah? Selain ini. Man soma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ahsanta. Man soma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga dengan mencari kebaikan pahala dengan keikhlasan, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi syarat untuk mendapatkan balasan harus puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keihtisab. Nah, itu syarat. Nah, di sini yang menjadikannya umum adalah man. Ya, man shoma Ramadan. Maka isim syarat, di antara isim-isim syarat adalah, di sini banyak ada tulis man. Tuh. Man. Kemudian ma juga bisa. Kemudian mahma. Kemudian mata. Mata itu kapan? Nah, di sini mata artinya kalau bahasa Inggris whenever. Kalau man, whoever. Kalau misalnya ma, whatever. Kemudian ayana, atau bisa juga ainama kuntum dan seterusnya. Ainama, ainama itu ainama atau aina itu wherever. Kemudian anna, bisa juga haithuma, bisa juga kaifama, bisa juga ayya atau ayu, bisa juga idza, idza, jika, lau, bisa laula, bisa kullama, bisa lama, bisa. Itu banyak berarti. Kalau misalnya untuk menemukan hal-hal seperti ini yang tadi saya sebutkan, yang mayoritasnya terluputkan dari antum dan enggak mungkin antum ingat sekarang, ya. Itu kalau misalnya antum baca Al-Qur'an menemukan ini, pikirkan ini dia isim syarat atau bukan? Karena kadang-kadang ya man enggak cuma bisa menjadi isim syarat aja. Bisa menjadi isim istifham dan lainnya. Isim mausul pun bisa. Nah, jadi dalam Al-Qur'an kalau misalnya kita paham banyak kosakata dan kegunaan masing-masingnya, posisi masing-masingnya, i'rabnya, oh itu masyaallah. Itu enggak luput itu bacaannya dari Al-Qur'an. Ya. Baik, kemudian isim istifham, kata tanya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Atau yang lebih mudah contohnya yang paling akhir, "Fa aina tadhhabun?" Fa, maka aina, kemana? Dan kemana ini sifatnya umum. Kemana? Mau kemana ente pergi? Aina tadhhabun. Nah, selain aina dan selain ma, ada atau selain man, ada istifham, asma istifham lain. Di antaranya man tadi sudah, ma juga sudah, kemudian mata. Mata itu juga jadi isim istifham bisa, isim syarat bisa, dan kedua-duanya bermakna umum. Kemudian aina bisa. Aina bisa untuk isim istifham, bisa untuk isim syarat. Keduanya bermakna umum. Kemudian kam, ya, bisa juga. Kemudian kaifa, bagaimana, piye. Nah itu bisa juga, how to. Kemudian ai, itu bisa. Nah sekarang bagaimana jika dengan kata hal atau a? Hah? Gimana? Itu adalah huruf, bukan isim. Berarti dia enggak memberikan faedah umum atau khusus enggak. Hal ataka haditsu Musa misalnya. Hal di sini enggak ada faedah umum, enggak. Pure pertanyaan. Kemudian amintum man fis sama, a di sini harf juga. Tidak menunjukkan keumuman atau khusus enggak? Mutlak koin enggak? Murni dia bertanya, murni pertanyaan. Kemudian isim mausul, kata sambung. Kata sambung berarti menyambung antara satu frase dengan frase lainnya atau satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Kita ambil yang paling mudah, yang mana? Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Liman yakhsha. Inna sesungguhnya fi dhalika, dalam pada yang demikian itu, dhalika tadi. Dhalika di sini ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Karena isim apa? Isim isyar. In berarti khusus atau berarti am atau khos? Hah? Am atau khos nih? Sesungguhnya pada yang demikian itu. Khos, ya khusus. La ibratan, terdapat pelajaran. Nah, ibrah di sini am atau mutlak atau khos atau muqayyad atau apa? Ayo. La ibratan, di sini ada alif lam atau enggak? Enggak ada. Dia isim atau bukan? Isim. Dia isim alam bukan? Bukan, bukan isim alam. Bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan. Bukan juga domir, bukan kan? Dan enggak teridhofahkan kepada siapa-siapa ya kan? Berarti dia nakirah bukan? Nakirah berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Mutlak. Mutlak atau enggak? Ini kalimatnya ini negatif atau positif? Positif. Kalau positif terus ada nakirah berarti apa nakirahnya? Mutlak atau umum? Mutlak. Ah, pahami lagi, pahami terus, hafal, hafal, ulang-ulang terus. Pusing-pusinglah, mumpung masih Ramadan ya. Ibrotan liman yakhsha, bagi man, bagi siapapun, kan? Ya, to whoever. Who is afraid atau who has a fear. Nah, liman, bagi siapapun yang takut. Nah, di sini man di sini menunjukkan umum, siapa aja, terserah mau siapa aja. Terserah, enggak terhimpun dengan bilangan, enggak terbatas dengan bilangan. Berarti umum. Itu isim mausul, kata sambung. Alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, allai. Itu. Nanti ya di ajrumiyah atau di belajar bahasa Arab nanti kalau antum kursus entah di mana. Kemudian juga man, ma dan ai itu bisa jadi isim mausul. Taib. Untuk yang nakirah dan ma'rifah sepertinya ditunda untuk esok hari insyaallah. Ya. Karena ini maklumatnya ini udah lumayan ini. Hah? Daripada anda melihat kepala yang meletus kemudian bertahap-tahap, mendingan kita cukupkan untuk sini ya. Ini udah lumayan ini maklumatnya nih. Ya, udah lumayan berat, kasihan. Ya. Nanti pecah di sini, nanti sana yang pecah di sana, kasihan. Anda kasihan. Entar lama-lama anda juga ikutan. Oke. Okay. Jadi, kita murojaah sedikit. Namun murojaahnya tentu dengan menanyakan kepada antum dan ini ada hadiah banyak sekali. Banyak sekali hadiahnya masyaallah. Jadi ya hadiahnya tentu saja dibedakan, diklasifikasi yang ini dengan yang ini. Ini bakal sulit ini pertanyaan ini masyaallah. Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat ya. Ya. Ini insyaallah pertanyaan gampang. Ini tafsir Al-Usyr Al-Akhir. Ini ada satu ikhwah dapat dari bapak-bapak Arab ya, kayak sebagaimana antum hikayatkan kepada kita. Alhamdulillah yang ingin menafkahkan atau sedekah kitab kepada kita, ini ada tafsir Al-Usyr Al-Akhir minal Qur'anil Karim, tafsir juz 28 29 30. Bagus sekali ini. Insyaallah covernya sederhana, isinya luar biasa. Ya, isinya ada kalimat, ya ada umum ada khususnya. Tinggal antum tafsirkan terjemahkan sendiri ya. Ada mutlak, muqayyad, umum, khusus dan sebagainya ya. Antum bisa praktekan dan juga masyaallah harum ya. Itu yang paling penting, itu harumnya. Masyaallah harum sekali ini. Ada tafsirannya, mukaddimahnya, penutup ayat, penutup suratnya, kemudian hubungan antara surat. Masyaallah. Kalau misalnya antum enggak mau mendapatkan ini, perlu dipertanyakan. Anda sendiri alhamdulillah udah mengambil satu. Ya. Sekarang dari ikhwan, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kitab. Sisanya pada kemana? Tahu enggak? Hah? 9 kitab. 9 kitab. Ya. Berarti untuk ikhwan mungkin, saya enggak tahu lebih banyak mana, mungkin untuk ikhwan 5 orang, untuk akhwat 4 orang. Pertanyaannya mudah-mudahan insyaallah kalau yang ini. Insyaallah mudah. Dari ikhwan dulu. Kalau yang ini yang sudah menjawab sebelumnya boleh, boleh menjawab. Silakan ya. Minimal antum dapat ini. Apa yang udah dapat kitab gede kemarin enggak boleh dapat kitab ini ya, biar adil yang lain ya. Baik. Pertanyaan pertama untuk ikhwan, harap ditutup, ditutup semua ininya. Closing book ya. Tutup buku. Mudah sekali insyaallah taala. Halaman berapakah? Enggak. Oke, ini misalnya contoh dari kita murojaah sedikit. Kembali ke bab amr. Di antara siapa yang mau menjawab? Mudah insyaallah kalau untuk ini mudah, mudah sekali. Ayo, silakan. Ya, fadl. Taufik. Nih, di antara bentuk amr itu adalah fi'il amr. Pertanyaannya, apa bentuk amr selain isim fi'il amr? Bingungkan. Masdar F Mas'udi. Masdar siapa nih? Insyaallah. Saya melihat kesedihan di tatapan matanya. Sedikit lagi, masdarnya benar. Ya udah, save itu disimpan dulu pertanyaan itu. Pertanyaan berikutnya. Amr bisa menunjukkan mubah. Jika ada duaan, satu aja sebutin. Jika amr bisa menjadi mubah. Diringkas menjadi satu kaidah. Enggak, itu contoh itu. Ya, itu benar, contoh, tapi diringkas jadi satu kaidah. Amr bisa menunjukkan kebolehan, perizinan jika dituturkan dengan enggak dengan, kalau dengan bersamaan. Ini enggak bersamaan dia. Setelah syarat. Enggak ada syarat di sini, enggak ada syarat, enggak. Ayo. Ya. Setelah adanya alhamdulillah, selamat. Tafadhol, tafadhol. Perjuangan antum untuk mendapatkan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya dapat, mudah-mudahan dimanfaatkan. Kemudian dari akhwat Siap-siap akhwat. Siap-siap lihat kitabnya. Ini nanti akhwat yang sudah menjawab ini boleh menjawab ini. Kecuali yang sudah mendapatkan buku sebelumnya. Ya, kasihan yang lain. Oke. Dari akhwat. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu contoh perbuatan yang diperintahkan namun tidak sampai wajib. Langsung jawab. Itu kasih ini ya, udah. Iya, langsung cepat. Jangan diskusi. Kan udah lihat kitab, masa masih diskusi aja? Satu perbuatan. Iya, coba aja ya, Ji. Hah? Ayo. Madinah. Apa? Salat sunnah rawatib. Emang diperintahkan itu? Dia diperintahkan. Hah? Saya yang pusing nih jadinya. Ya udah sini dah. Iya, kemudian ambil itu, tolong diambilkan. Atau iya nanti aja pas sudah terkumpul aja nanti biar bareng-bareng ambilnya. Oke, ikhwan, ini susah kok akhwat mah. Oke, kemudian siapa di antara ikhwan? Akh ini ya. Ya. Antum ngarep masukan sebelumnya. Ya. Sebelumnya masukan. Enggak usah bertakiyah antum, mana tahu. Iya kan? Ya. Baik. Nahi bisa menunjukkan tidak haram dan tidak rusak. Ya, berarti menunjukkan apa kalau tidak haram dan tidak rusak? Ada dua. Enggak, bukan syarat. Dia menunjukkan apa? Kalau selain menunjukkan haram, apa? Menunjukkan apa? Dua. Enggak, bukan mubah. Antum bisa? Iya, Rahmat. Makruh dan syarat. Alhamdulillah, fadl Ahmad. Rahmat bukan Ahmad. Antum masih mau menantang? Hah? Taib. Sepertinya tadi enggak menjawab karena bertakiyah juga kayaknya. Akhwat, silakan akhwat. Nanti ana tanya lagi ya. Siap-siap loh, murojaah dulu, awas. Akhwat. Sebutkan contoh dari muamalah yang terlarang karena pelarangan tersebut berkaitan dengan syaratnya. Ayo. The cat in the car. Bismillah. Menjual beli hewan tapi dia ada kandungannya. Yang di dalam kandungan penjualnya atau hewannya? Iya, tafadhol. Ini silakan. Nanti dua orang kasihin ya. Baik, biar enggak kelamaan. Alhamdulillah. Saya mau menggampangkan aja lah untuk akhwat lah. Iya, ikhwan. Ani, ini baru pertama kali di sini? Enggak, dari awal ya. Alhamdulillah, berarti yang awal akan anda tanyain. Pembahasan usul fikih itu apa aja? Ada tiga. Dalil yang global, ya. Summary. Istinbat. Itu saya nggak tahu. Iya. Cara apa tadi? Iya, beristinbat apa? Istinbat hukum, udah saya terusin aja. Kemudian ketiga, keadaan orang yang mengambil hukum. Alhamdulillah. Baik, fadl. Antum mendapatkan ini, nasib antum. Taib ya akhwat. Pertanyaannya, mana yang paling gampang? Yang akhwat, pertanyaannya adalah, Sebutkan dua macam hukum wad'i. Masih harus bersabar ini. Sebutkan dua macam hukum wad'i. Dua aja. Dan itu yang kemarin, wah itu udah berjam-jam kita omongi, ya. Ayo akhwat. Antum jawab enggak jawab saya kasih lah tetap lah. Udah cepetan lah, cepetan ayo, come on. Dua macam hukum wad'i. Come on. Kalau misalnya waktunya habis ya ditunda ini untuk besok. Hah, ayo akhwat. Sa'ai. Sasarian. Sah dan ini kayaknya ngeluarin suara, ngeluarin pulsa kayaknya. Jadi kalau misalnya pulsa saya habis takutnya kayak listrik aja. Gimana? Sah dan pas? Hah? Kasian. Yang kasian tuh saya. Ah, udah ambil. Allah yahdik, susah banget dari tadi ya. Oh. Aduh. Allah. Eh, yang ikhwan sekarang. Yang belum pernah menjawab. Akh ini kayaknya antum belum pernah. Ah. Udah pernah atau belum? Oh iya ini Mas ini. Antum harus menjawab sekarang. Sebutkan tiga penghalang taklif. Tiga penghalang pembebanan taklif syar'i. Pas lagi? Hah? Enggak, antum dari tadi syarat mulu. Penghalang taklif. Anda guys tahu ada tiga. Yang pertama tidak tahu. Ntar anda ambil buku ya buat anda ini lama-lama. Ah, yang pertama tidak tahu. Kedua dan ketiga apa? Anak kecil. Di sini enggak ada anak kecil di sini. Enggak. Bukan. Hah? Bukan juga orang gila. Antum ngurus panti asuhan nama ini ya? Antum lupa antum ah? Kalau gitu ya udah terpaksa kita cancel. Akhwat. Allah ya adik. Akhwat. Sebutkan penghalang taklif. Tafadhali akhwat. Iya, silakan akhwat. Hah? Mereka abstain? Hah? Oh ya udah kalau gitu ikhwan aja, hah? Ini mereka berbincang apa sebenarnya? Kita enggak tahu. Berisik sendiri gitu kan. Dari tadi memang saya yang berisik sendiri sebenarnya. Ya dari ikhwan. Ya ini udah semua ya sebelumnya ya. Udah aktif. Ya Mas ini. Eko Prastianto. Enggak, bukan itu. Enggak. Ganti udah sekarang. Enggak, ganti. Sebutkan. Oh, antum juga terlambat. Anda kesian juga nih. Yang tadi mikir ya? Coba disebutkan. Belum, enggak. Tidak bisa. Salah. Jawaban antum 11-12 dengan jawaban ini. Enggak diterima. Do'if, maudu, matruk, majhul, munkar. Antum ya. Udah antum aja lah. Antum aja. Di sini umum pengertiannya lafal yang mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Tanpa batasan. Keluar darinya apa? Bersuci. Berjumlah. Berarti dia terbilang, terbatas. Ahsan, ya itu yang saya inginkan. Ya, silakan. Fadhol. Ambil. ambil aja mas. Ayo siapa mas ini yang pakai peci hitam? Enggak, peci hitam. Hah? Enggak bisa? Ya antum udah menjawab berarti itu. Depannya, fadol, depannya ya. Depannya. Apa beda salah satu perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah? Iya. Nakirah enggak? Ah, gampang sekali ya kamu. Akhwat ada yang mau menjawab nih akhwat. Akhwat sebutkan makna fikih secara bahasa. Mereka golput lagi di sini. Ada yang mau menjawab akhwat? Memahami. Ya, alhamdulillah saya mendengar. Jadi udah selesai dan kita percepat aja ini. Ya, bentar lagi juga azan. Sekarang kitab syarah Usul As-Sunnah. Karya Syekh Walid bin Muhammad Nubaih. Kalau Usul As-Sunnahnya karya Imam Ahmad. Untuk ikhwan satu, untuk akhwat satu. Ya. Untuk ikhwan satu, untuk akhwat satu. Soalnya kalau yang ini insya Allah mudah. Ini kitabnya bagus. Tapi haruman yang tadi. Ya. Soalnya adalah ini semuanya boleh menjawab tanpa kecuali. Soalnya adalah kapan sesuatu bisa dianggap sah? Wah, fadal. Itu akibat. Ya. Ya, ini dulu. Tidak ada penghalang ya? Ya, oke, terbebas dari penghalang. Fadal. Yang akhwat. Dipermudah insyaallah. Yang akhwat, fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara rinci. Sekarang, hukum syariat tidak termasuk dalam hukum syariat apa? Ada dua. Akhwat. Dan? Hukum adat. Fadol. Nanti ya diambilnya nanti aja. Sekarang ini kitab buku induk koreksi zikir dan doa. Membedah berbagai keliruan dalam hakikat syarat, adab, waktu dan tempat zikir dan doa yang berkaitan dengan toharo, azan, solat, puasa, haji dan umrah, seputar jenazah, membaca Quran, harian pernikahan dan lain-lain. Allahumma sholli wa sallim ala. Ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Bakar Zaid. Ini salah satu kitab yang bagus sekali ini masya Allah. Yang dapat ini beruntung insya Allah. Kalau bisa anda jawab sendiri karena pengen ini. Kitabnya tebal ini alhamdulillah. Tuh covernya eksklusif sekali. Mantum cium harum ya. Masya Allah harum ini. Kemudian 608 halaman. Bagus tuh ada tulisannya masya Allah. Hah? Ini lihat bagus sekali, ini bagus banget masya Allah ini tuh lihat tuh. Covernya warna hijau, dua warna. Masjid sampai habis waktunya. Lihat, siapa yang mau fotokopi tak silakan. Tuh daftar isinya tuh. Anda buka satu-satu halaman sampai azan ya. Padahal nih ikhwan satu, akhwat satu, ya. Sekarang siapa ini yang mau ini? Siapa ini? Enggak bisa antum, enggak bisa. Enggak, yang lain. Gantian, antum jangan ngiler dengan ini. Nanti insya Allah ada waktunya. Antum siap antum. Yakin? Ini kalau gak bisa hukuman loh. Ya. Ancaman ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, Kapan azan ini? Sebutkan 3 macam isim dan 3 macam fi'il dan juga beberapa contoh dari huruf. 3 macam isim dan 3 bukan 3 macam. Penunjukan terhadap isim itu apa? 3. Kemudian macam-macam fi'il ada 3. Kemudian sebutkan 3 anggota huruf yang disebut huruf. Iya, boleh. Fi'il mabi, ya. Enggak usah dicontohin kalau yang fi'il itu, enggak usah dicontohin. Amar. Kemudian yang isim. Iya. Menunjukkan apa aja isim itu? Ada yang global, ada yang ada yang global, ada yang mutlak, ada yang khusus. Sekarang sebutkan 3 contoh dari harf. Enak sekali itu. Apa itu maksudnya? Enggak, tiga. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Anda enggak ngerti antum ngomong apa? Hah? Tiga aja. Ini apa? Huruf apa ini? Huruf bukan huruf hijaiyah. Huruf dalam nahu. Fi, kemudian. Ba. Ya, bi. Kaf. Ya, sahih. Ahsan. Fadol, ambil ya. Ya, habis itu cium bukunya rat-rat. Harumnya biar hilang. Ya, biar enggak ada yang mau lagi. Ya, sekarang akhwat. Ya, akhwat buku induk. Karena akhwat adalah induk manusia juga. Oke, kemudian akhwat, silakan siapa yang mau menjawab pegang alatnya. Jadi enggak rebutan nanti mainnya. Dia harus siap-siap dari sekarang untuk menghadapi permasalahan. Ayo, silakan. Ada ya, sudah? Ada. Ada atau enggak tadi bilang? Enggak ada. Dicoba. Kita coba. Enggak boleh ngeliat lah. Enggak aci. Cara yang mudah insyaallah kalau untuk akhwat. Karena memang kalau enggak kita permudah, sayanya sulit nanti. Saya juga bingung ini. Sebutkan 4 nama lain dari wajib dan juga 4 nama lain dari mandu. Selamat menyontek. 4 nama lain dari wajib dan 4 nama lain dari mandu. Apa? Hah? Fardu, kemudian? Hah? Hah? Fard. Sama fardu sama fard? Fardu sama fard itu sama. Ya udah, ini ukhti yang ini. Kayaknya di sini anak ragu-ragu, syak 50-50 ya. Jadi kalau gitu kita permudah aja. Oke. Contoh salat yang tidak memenuhi syarat. Udah gitu aja. Enggak, contoh salat yang tidak memenuhi syarat dan akad yang tidak memenuhi syarat apa aja? Dua aja tuh. Salat yang tidak memenuhi syarat kan tidak sah, apa itu? Dan juga akad yang tidak memenuhi syarat itu apa? Sehingga tidak sah. Ayo, sholat apa yang tidak memenuhi syarat? Jika apa? Iya, laki-laki yang memakai celana sutra. Ya, celana sutra. Ya, celananya celana beneran kan? Ya, taib. Itu satu, berarti dia apa? Tidak menutup auratnya dengan baik, ya kan? Ini saya yang jawab malah. Kemudian, akad yang misalnya akad yang tidak sah syaratnya. Apa contohnya, cepat. Eh? Apa dia bilang? Beli motor tapi gak ke pengajian ya? Oh ya, membeli motor tapi tidak jelas sifatnya seperti apa. Ya udah, saya kasih aja nih. Udah ambillah akhwat dah. Udah nyebelin dapat lagi ya. Udah sini atau tolong refund, tolong ah. Ya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.